Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Inspirasi Keluarga, sahabat iDream, untuk edisi kesehatan dan kebugaran kembali hadir menemani Anda hari ini. Bersama saya Rudi Saputra, selama 1 jam 30 menit ke depan kita akan menemani Anda yang masih dengan materi-materi yang menarik untuk Anda, sahabat iDream di rumah, ataupun juga untuk Anda yang mengakses kami di live streaming di www.idreamradio.id. Apakah Anda sudah mendownload aplikasi iDream Radio? Saya ajak untuk Anda bisa download aplikasi iDream Radio, terutama nih untuk Anda yang menggunakan Android, ya silakan download aplikasinya di Play Store dan Anda bisa mendengarkan serangkaian informasi dan juga program-program yang kami sajikan untuk Anda di 10.44 AM iDream Radio. Nah, hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran, saya ditemani lagi oleh seorang dokter nih ya. Seperti biasa, dokter dari Pro Kami ya yang hadir bersama saya di hari ini ada Dokter Firna Dwi Oktariana SPM Konsultan. Nah, beliau ini adalah koordinator pendidikan mata FKUI dan juga staf di RSCM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dokter, hari ini nih kita di Inspirasi Keluarga, dokter Firna nih akan menemani sahabat iDream hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas dan bercerita tentang apa nih di Inspirasi Keluarga kali ini? Salah satu topik yang cukup menarik saya rasa tentang penyakit yang berhubungan dengan komputer. Oke. Karena kita tahu bahwa komputer ini sekarang banyak sekali digunakan di pekerjaan, tidak hanya di pekerjaan, bahkan di pendidikan, pelajaran, dan sudah seperti hampir mendekati kebutuhan pokok sebenarnya. Betul, jadi apapun kegiatannya saat kayak ini kayaknya tanpa komputer atau laptop itu kayaknya kurang gitu ya, dokter. Betul. Ya. Oke, nah. Pembahasan kita cukup menarik, sahabat iDream, itu terkait dengan penyakit atau mungkin juga gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer. Nah, kalau kita lihat sekarang, komputer ini sudah menjadi kebutuhan setiap orang ya. Bisa dibilang tadi seperti dokter Vina bilang, sudah menjadi kebutuhan pokok. Mungkin untuk Anda yang beraktivitas di kantor, atau mungkin juga untuk Anda yang mahasiswa, bahkan pelajar pun saat ini juga mungkin sudah berkutik dengan yang namanya dengan dunia komputer. Nah, dokter, kalau kita boleh tahu nih dokter, seperti apa sih kegangguan-gangguan kesehatan yang bisa terjadi akibat penggunaan komputer ini yang dikenal di dunia kedokteran, dokter? Baik, jadi sebenarnya penyakit akibat komputer ini bisa kita bagi dua sebenarnya secara umum. Yang pertama yang terkait dengan mata, kemudian yang kedua di luar mata. Namun keluhan yang paling besar sebenarnya lebih banyak terkait dengan mata. Okay. Oleh karena itu makanya disebutnya sebagai computer vision syndrome. Dan keluhan-keluhannya ini bisa sangat bervariasi, mulai dari seperti misalnya mata pegal, mata lelah, kemudian berair kadang-kadang, kemudian merasa stinging, itu apa ya, seperti merasa perih matanya, kemudian rasa kering, kemudian bisa juga penglihatan menjadi buram, bahkan yang paling berat adalah seperti melihat double. Oke, ada itu bayangan yang dua, ya, gitu. Jadi merasa double ketika melihat di depan komputer. Jadi itu untuk keluhan-keluhan di mata. Jadi memang juga di mata sendiri keluhannya sangat bervariasi, mulai dari keluhan yang ringan sampai keluhan yang berat. Nah, kemudian kalau yang di luar mata sering juga ada keluhan misalnya seperti nyeri di punggung, sakit kepala. Nah, itu semua bisa terkait dengan penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama. Oke, nah berarti kita hari ini akan fokus berarti ke keluhan mata. Keluhan mata, karena memang sebagian besar disebabkan oleh sebagian besar keluhan itu terkait dengan mata. Oke, itu yang dikenal dengan computer vision syndrome. Nah, ini mungkin juga mungkin baru hal yang baru didengar mungkin ya sahabat Aidin di rumah yang awam banget. Dan bahkan saya juga ketika dikasih dokter kita bahas materi ini, komputer vision syndrome. Nah ini mungkin bisa dijelasin dulu apa ini dokter, agar sahabat Aidin di rumah ini gak terlalu bertanya-tanya nih tentang komputer vision syndrome ini. Jadi komputer vision syndrome ini adalah sindrom penglihatan yang dikaitkan dengan komputer. Sebenarnya penyebabnya bisa dilihat dari tiga hal gitu kalau kita lihat dikaitkan dengan mata. Yang pertama yang terkait dengan penglihatan, tadi misalnya ada gangguan penglihatan buram, kemudian juga penglihatan double seperti berbayang. Nah itu yang terkait dengan penglihatan. Kemudian yang kedua terkait dengan, kalau istilah kedokterannya astenopia, jadi mata lelah. Ini mata lelah. Jadi misalnya akan merasa seperti matanya pegal, kemudian matanya juga lelah, kadang-kadang ada perih. Nah itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga terkait juga dengan kita sebutnya ocular surface disease. Jadi ocular surface itu maksudnya gangguan gangguan mata pada permukaan mata. Jadi gangguan pada permukaan mata. Nah itu misalnya yang kita bisa rasakan tadi seperti berair, mata yang merasa iritasi, mata merah. Nah itu semua terkait dengan ocular surface disease. Itu hal-hal yang berhubungan dengan computer vision syndrome. Oke, nah biasanya ini apa sih dok penyebabnya? Nah, komputer ini berpengaruh kepada mata. Apa sih dari komputer itu yang akhirnya bisa mengganggu ke bagian mata ini, dokter? Baik, jadi ada, ini sudah sebenarnya penelitiannya sudah berjalan sejak lama gitu. Ketika masalah ini, kan dulu kan ketika komputer itu masih tahun berapa ya? Komputer aslinya mulai banyak tuh tahun 90-an ya? Iya, tahun 90-an. Sebelum itu kan tahun 80-an masalah komputer belum ada gitu. Demikian pun di Amerika gitu, jadi di luar negeri gitu ya, di luar tadinya masalah-masalah ini tidak terlihat. Tapi begitu penggunaan komputer itu semakin banyak, nah ketika itulah muncullah timbul masalah ini gitu. Nah, apa akhirnya mereka melakukan penelitian-penelitian gitu. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi gitu. Nah, kemudian mereka melakukan berbagai apa ya studi. Yang pertama akhirnya mereka temukan bahwa terkait dengan masa kerja. Jadi kalau kita semakin lama seseorang itu bekerja di hadapan komputer, keluhan sindrom akibat komputer ini, keluhan penglihatan atau sindrom penglihatan akibat komputer ini menjadi meningkat. Kemudian yang kedua juga dikaitkan dengan positioning. Jadi orang yang misalnya bekerjanya itu terus-terusan, kemudian posisi komputernya itu kan kebanyakan komputer itu rata-rata letaknya di depan ya, jadi gaya horizontal, bukan agak ke bawah tapi horizontal ya, lurus ke depan. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang membantu menyebabkan terjadinya hal tersebut. Kemudian yang ketiga yang juga diperhatikan adalah masalah pencahayaan. Jadi ketika seseorang itu bekerja kan kalau dia bekerja depan komputer, kadang dia ngeliat kertas, lihat komputer, lihat kertas, lihat komputer gitu. Itu perbedaan kontras. Kemudian juga pencahayaan di sekitarnya. Ketika pencahayaan itu sangat terang, itu membantu menyebabkan gangguan itu menjadi lebih berat. Oleh karena itu pencahayaan di sekitar pun harus disesuaikan sebenarnya dengan kondisi kerja. Kalau masalah radiasi, kan selama ini juga sempat ada ketakutan gitu. Apakah radiasi komputer itu akan berpengaruh gitu terhadap seseorang? Ternyata hal itu tidak terbukti dari penelitian-penelitian tersebut gitu. Jadi radiasi sebenarnya tidak berhubungan dengan keluhan ini, karena ternyata kan apalagi sekarang dengan kemajuan saat ini, komputer itu sudah semakin canggih, sudah menggunakan filter yang baik gitu ya, sehingga akhirnya ketika sampai di mata pun yang radiasi, tidak ada radiasi yang berbahaya sebenarnya. Jadi ada penelitian kan apakah ada radiasi beta, gamma dan sebagainya yang membahayakan mata, ternyata itu tidak ada kalau di komputer gitu. Yang ada memang relatif radiasi ringan dan itu masih bisa difilter dengan kaca yang selama ini banyak digunakan ya, kaca filter yang digunakan. Nah benar sebenarnya dokter, yang menjadi pertanyaan lagi, seberapa serius sih sebenarnya efek komputer ini terhadap mata sehingga banyak hal yang juga apa dibahas dan juga diperhatikan, banyak yang dokter mata juga yang memberikan materi seperti saat kita saat ini. Kenapa nih, seberapa serius sebenarnya sih efeknya dokter? Kalau dari sisi keseriusan mungkin sampai membahayakan sekali tidak. Maksudnya sampai misalnya kan yang kita khawatirkan itu kalau penyakit mata adalah kebutaan ya. Nah kalau ini sih tidak sampai sejauh itu gitu. Untuk sampai kebutaan tidak, tetapi menyebabkan hal yang istilahnya discomfort, tidak nyaman gitu buat pasien, sehingga dia tidak bisa bekerja optimal misalnya. Karena dia jadi dengan pola kerja yang tidak disesuaikan gitu, akhirnya dia cepat lelah, matanya jadi menjadi tidak nyaman, itu mungkin akan menjadi keluhan-keluhan. Belum lagi kalau memang orang tersebut dasarnya sudah memiliki gangguan gitu. Okay. Nah, dengan adanya hal ini, dengan ada sindrom ini akan menjadi semakin berat buat dia gitu. Tetapi kalau sampai kebutuhan tidak. Oke, berarti lebih menghambat, mengganggu aktivitas dan produktivitas. Produktivitas, ya betul. Oke, baik. Sahabat Dream, kita break dulu dokter. Nanti kita masuk di sesi berikutnya untuk ada sahabat iDream. Tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio. Dan untuk Anda sahabat iDream mungkin yang baru saja bergabung bersama kita hari ini di 1044 AM, atau mungkin juga baru akses live streaming kita, mungkin bertanya hari ini bahas apa sih? Nah, hari ini kita membahas tentang efek komputer terhadap kesehatan mata ya, atau computer vision syndrome, yang hari ini saya ditemani bersama Dr. Firna. Saya ajak juga untuk Anda yang di rumah yang ingin bergabung, mungkin memiliki pertanyaan atau mungkin juga masukan, kritik dan saran untuk program kita. Silakan di 0217888530 atau di 0822979104. Nah, ini Dokter Firna, kalau kita lihat salah satu penyakit mata yang mungkin yang sering dialami oleh mungkin sahabat iDream atau orang adalah minus dan plus. Nah, apakah ini juga bisa disebabkan karena computer vision syndrome ini, dokter? Baik, sebenarnya kalau disebabkan langsung, jadi gini, kalau kita bicara tentang penggunaan mata dalam kerja jarak dekat, itu akan cenderung membuat memang di salah satu literatur juga disebutkan ketika seorang itu banyak menggunakan kerja jarak dekat, ada kemungkinan, terutama dengan menggunakan komputer ini, ada kemungkinan akan terjadi namanya myopic shift. Myopic shift itu jadi perubahan lebih ke arah minus sedikit gitu. Itulah barangkali yang juga menjelaskan kenapa orang-orang itu akhirnya banyak menggunakan kacamata, karena dia cenderung lebih banyak bekerja jarak dekat dibandingkan jarak jauh. Kalau zaman dulu kan anak-anak banyaknya mainnya lari di luar, apa gitu-gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak lebih banyak di depan komputer kadang-kadang, di depan laptopnya, atau banyak baca buku gitu. Jarang yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya di keluar gitu. Nah, itulah akhirnya kita juga bisa lihat di saat ini orang-orang yang berkacamata itu jadi agak lebih meningkat dibandingkan dulu gitu. Itu salah satunya memang karena penggunaan atau kerja jarak dekat yang lebih sering dilakukan aktivitasnya. Jadi memang tidak berhubungan langsung dengan komputer, tapi memang maksudnya aktivitas jarak dekat yang memang saat ini sudah semakin meningkat. Jadi pola kerja itu lebih banyak ke jarak dekat. Nah, computer vision syndrome ini lebih kayak memperberat keadaan itu gitu. Jadi ada tadi yang saya bilang myopic shift, jadi perubahan ke arah minus. Ada satu penelitian yang mendapatkan bahwa dia jadi membandingkan antara orang yang kerjanya sebagai typewriter, jadi dia mengetik pakai mesin tik, mesin tik typewriter, kemudian dengan orang yang bekerjanya dengan komputer dengan menggunakan video terminal seperti ini, CPU kalau kita bilang ya, dengan monitor ya. Nah, ketika dibandingkan, ternyata orang-orang yang bekerja dengan monitor ini memang cenderung minusnya lebih sedikit, lebih ada minusnya dibandingkan dengan orang yang bekerja dengan menggunakan mesin tik biasa gitu. Jadi itu memang terbukti bahwa pekerjaan dengan monitor itu bisa mempengaruhi minus seseorang. Demikian juga untuk urusan, kalau untuk yang kacamata plus untuk baca, itu barangkali akan menimbulkannya jadi tidak nyaman. Karena sebagaimana kita tahu kan, kalau baca itu, kalau untuk baca buku misalnya, kan settingan kacamata baca itu sekitar jarak 30 cm. Nah, sementara komputer itu biasanya jaraknya agak lebih jauh, sekitar 40 cm. Jadi memang buat orang-orang yang sudah mulai, istilah kalau kedokteran itu istilahnya presbiopia, jadi dia udah mulai, matanya udah mulai melemah, kemampuan akomodasinya sudah mulai melemah. Nah, ketika itu dia akan mulai perlu penyesuaian. Perlu penyesuaian karena kacamata bacanya mungkin agak tidak cocok dengan jarak untuk kerja komputernya gitu. Jadi disitulah kadang-kadang akhirnya menimbulkan keluhan buat pasien, kok kacamata saya tidak enak gitu. Nah, yang seperti itu yang memang harus diperhatikan. Dan penggunaan komputer ini memang bisa sedikit banyak akan mempengaruhi kemampuan akomodasi seseorang. Jadi kalau dia bekerja terus-terusan, otot-otot matanya itu akan melemah kan. Kalau kita mau bekerja jarak dekat itu ada otot-otot yang bekerja di dalam mata kita gitu. Nah, kalau dipaksa terus-terusan, lama-lama kan istilahnya fatigue. Kayak kita aja kalau lari terus gitu, pasti kan ototnya akan capek gitu. Mata juga demikian gitu. Kalau dia dipaksa terus untuk berakomodasi, untuk bekerja dalam jarak dekat, dia akan mengalami kelelahan, fatigue istilahnya. Nah, saat itulah kemampuan akomodasi seseorang akan berkurang. Jadi ketika itulah kemampuan kerja jarak dekatnya akan menurun. Oke, berarti dibutuhkan variasi jarak untuk beraktivitas itu ya, itu bukan jarak yang sama monoton dengan jangka waktu yang lama, akhirnya ini juga bisa menyebabkan itu tadi ke mata yang berpengaruh. Ya, jadi kalau misalnya kita kerja jarak dekat terus-terusan, itu akan menyebabkan kelelahan. Makanya salah satu nanti kalau kita akan bahas di sesi berikutnya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, itu salah satu tadi memang mata kita tuh harus ini harus istirahat gitu. Jadi ketika jarak dekatnya jangan terus-terusan, ya itu harus dia berhenti dulu. Nanti kita akan bahas kali ya. Tapi Bang, kalau orang-orang yang sudah memiliki gangguan mata seperti plus dan minus itu, apakah ini bisa menambah plus dan minusnya mereka? Ini dokter, kita akan menggunakan komputer ini terlalu lama. Kalau minusnya mungkin, tapi kalau plusnya tadi saya bilang dia akan cenderung kemampuan, karena kemampuan akomodasi jadi berkurang. Kalau plus seseorang sebenarnya akan bertambah mengikuti umur aja, mengikuti umur saja gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kerja jarak dekatnya kalau yang terkait dengan kelelahan itu, kemampuan berakomodasi. Namun tadi barangkali yang ingin saya tekankan adalah ketika kita bekerja dalam jarak dekat, mata itu cenderung untuk berakomodasi, sehingga mata itu menjadi lelah. Jadi kalau untuk plusnya tidak akan nambah mungkin, tapi dia akan cepat capek. Baik dokter. Nah, ini tadi kan ada beberapa gejala-gejala yang sudah dokter jelaskan di sesi sebelumnya di dokter. Nah, soalnya ada nggak sih faktor-faktor yang menyebabkan gejala-gejala ini bisa begitu terasa lebih, bagi pasien atau penderita CVS ini? Ya, betul, CVS istilahnya. Jadi yang pertama itu yang bisa mempengaruhi keadaan adalah yang pertama faktor lingkungan. Karena kita tahu kan hampir, saya rasa hampir 100%, mungkin nggak sampai 100%, 90% mendekati 100 ya. Ruang kerja kita itu kan dengan AC. Dan AC itu sebenarnya kelembabannya kering. Nah, ini bisa memperberat keadaan. Karena memang orang yang menggunakan komputer akan cenderung kering matanya. Akan cenderung kering matanya karena dia jadi berkurang, karena kan dia konsentrasi kan. Ketika dia konsentrasi bekerja, dia jarang mengedip. Ketika dia kurang mengedip, matanya menjadi kering. Diperberat dengan keadaan lingkungannya yang ber-AC tadi. Akhirnya keadaannya menjadi lebih berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita bisa lihat, kalau posisi posisi kerja kita tadi seperti saya sampaikan, kan rata-rata horizontal begini kan. Jadi kita buka mata terus posisinya horizontal. Nah, posisi yang horizontal itu cenderung exposure ke mata kita menjadi lebih besar. Beda kalau kita ke bawah. Kalau kita lihatnya ke bawah, exposure itu akan lebih berkurang. Tapi kalau kita lihatnya lurus ke depan, exposure kita itu cenderung, exposure ke mata kita, ke permukaan mata kita itu cenderung lebih luas. Nah, sehingga keadaannya menjadi lebih kering. Nah, itu akhirnya menyebabkan kita juga menjadi terganggu. Sebenarnya bukan cuma masalah kering, tapi juga tadi terkait dengan penglihatan jadi buram. Kemudian juga kemampuan akomodasi jadi berkurang gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga berhubungan juga dengan usia. Usia. Betul, karena usia, semakin bertambah usia seseorang, sistem dalam mata dia itu juga akan berubah. Kalau pernah dengar istilah penuaan ya. Penuaan. Nah, ketika terjadi degenerasi di badan kita, proses degenerasi. Jadi kan proses degenerasi itu berjalan mulai ketika kita usia di atas 35 tahun. Nah, ketika itu pun di mata mengalami perubahan. Salah satu diantaranya produksi cairan mata kita itu akan berkurang. Tear film kita akan berkurang. Itu juga akan mempengaruhi keluhan yang timbul nanti gitu. Jadi pasien akan lebih banyak mengeluh, mungkin orang-orang yang sudah usianya di atas 40 tahun gitu misalnya, dibandingkan dengan yang masih muda-muda yang yang sistem di dalam matanya itu masih baik gitu ya, masih bagus, belum mengalami proses degenerasi. Kemudian juga wanita pun keluhannya ternyata lebih sering. Kenapa gitu? Karena wanita itu sangat dipengaruhi oleh faktor hormonal. Dan kalau kita tahu salah satu faktor hormonal yang paling berpengaruh itu kalau dia sudah mengalami masa premenopause ya. Nah, ketika itu juga bisa menyebabkan gangguannya menjadi lebih berat rasanya, karena matanya menjadi lebih kering gitu ya. Kemudian hal lain yang kita perlu ingat juga tentang obat-obatan. Ada obat-obatan yang bisa menyebabkan mata itu menjadi produksi produksi cairan juga berkurang. Di antaranya misalnya obat-obatan anti alergi, obat-obatan darah tinggi, obat-obatan yang berkaitan dengan penenang gitu ya. Okay. Antidepresan penenang gitu itu berpengaruh dengan produksi cairan mata. Kemudian juga yang lain keadaan sistemik. Sistemiknya maksudnya badannya sendiri mungkin punya kelainan. Okay. Misalnya orang-orang yang sudah punya kelainan sistem kekebalan tubuh, gitu. Dia punya kecenderungan matanya akan lebih kering memang. Itu sudah ada penelitiannya. Kemudian yang lain penggunaan kosmetik. Kita tahu banyak kosmetik ini sekarang kan sudah menjadi satu hal yang banyak digunakan ya, dipakai lah di kalangan kita. Harus juga kayaknya dokter. Kebanyakan wanita nih dokter. Kosmetik itu kadang-kadang apalagi terutama yang dipakainya di sekitar mata. Nah itu bisa menutup kelenjar-kelenjar. Nah ketika kelenjar-kelenjarnya tertutup oleh berbagai macam benda itu atau zat itu ya, menyebabkan produksi cairan dalam mata pun akan terganggu. Nah ini hal-hal yang bisa mempengaruhi beratnya keluhan yang timbul gitu. Mungkin kalau misalnya kayak tadi, kalau orang muda dia mungkin belum terlalu berasa gitu. Tapi nanti begitu dia sudah semakin bertambah umur, keluhan itu akan semakin tambah berat. Oke, baik. Nah kalau gitu ngomong masalah tadi dokter, yang masalah penggunaan kosmetik, salah satu juga yang sering digunakan orang adalah sekarang adalah soft lens nih dokter. Oh, apa iya, penggunaan soft lens ini juga nantinya akan berpengaruh juga nanti dokter? Betul. Soft lens itu akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Kenapa? Karena soft lens itu dia akan menempel di kornea. Dan kornea kita itu sebenarnya dia mendapat oksigen dari luar, dari udara sekitar. Nah jadi ketika ada soft lens, kebutuhan oksigen kornea itu akan sedikit terganggu gitu ya. Nah kemudian selain itu kontak lens itu menyebabkan kering. Oke. Karena kan dengan adanya soft lens itu kornea tadi kan jadi nggak terbasahi karena ada lensa kontak di depan kornea. Nah itu juga menyebabkan mata kita menjadi cenderung lebih kering. Nah orang-orang yang akan biasa menggunakan lensa kontak biasanya justru memang akan merasakan keluhan ini lebih berat dibandingkan orang mungkin yang menggunakan kacamata. Oke, baik. Sahabat Edim, nanti kita akan beranjak lagi ke sesi berikutnya. Kita break dulu sejenak, Sahabat Edim, dan kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai computer vision syndrome ini di 10.44 AM Edim Radio. Dan pastinya saya masih akan ditemani oleh Dr. Firna. Tetap di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, edisi kesehatan dan kebugaran. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Firna. Kita berbicara tentang computer vision syndrome. Nah dokter, kalau saya mau nanya dulu nih dokter, kalau kita tahu penyakit-penyakit atau mungkin juga gangguan mata lain seperti tadi plus, minus, dan lain-lainnya, itu kan jangka waktunya cukup lama diderita oleh orang yang menderita gangguan mata. Bagaimana untuk computer vision syndrome ini? Jangka waktunya lama nggak sih dok, ketika orang sudah mengalami yang namanya computer vision syndrome ini? Sebenarnya kalau kita bisa mengatasi dengan baik, ini bukan keluhan yang istilahnya permanen. Oke. Jadi kalau kita memang bisa mengatasinya, ini sebenarnya bisa kita buat seminimal mungkin terjadinya gitu ya. Salah satu hal yang misalnya kita bisa lakukan, tadi kan kita sudah bahas faktor-faktor yang berhubungan gitu ya. Di antaranya tadi masalah pencahayaan. Oke. Jadi kita misalnya atur pencahayaannya supaya pencahayaan ruangan kita supaya jangan terlalu terang sekali, jangan terlalu bright. Dengan bedanya antara komputer kita sama lingkungan kita tuh, surrounding kita di sekitar kita itu jangan terlalu berbeda jauh gitu. Dengan begitu mata kita tidak cepat lelah. Okay. Itu bisa dikerjakan. Jadi memang computer vision syndrome ini bukan suatu yang sifatnya permanen, tidak akan hilang, tidak gitu. Tapi bagaimana kita mensiasatinya supaya keadaan ini tidak memburuk gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Oke. Itu baru satu tadi ya. Iya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yang bisa kita lakukan juga adalah positioning dari ininya, display komputernya. Komputer, ya. Monitor itu kita buat harus agak ke bawah sedikit. Jadi kira-kira kalau kita menggunakan monitor layar komputernya itu jangan sejajar dengan posisi mata kita, tapi dia harus agak ke bawah. Oke. Jadi kalau agak ke bawah itu kan tadi sudah saya sampaikan, exposure atau paparan mata terhadap lingkungan sekitar tadi gitu ya, misalnya yang kelembabannya kering atau kurang, itu akan lebih berkurang karena ketutup sama kelopak kalau dia ke bawah. Okay. Kalau dia lurus ke depan, ya kan kelopaknya akan terbuka. Atau lebih lebar kebukanya ya. Ya, lebar kebukanya. Kalau ke bawah kan dia akan lebih sempit terbukanya, sehingga paparan dengan lingkungan luar itu menjadi lebih kurang, paparan terhadap komputernya juga dia akan berkurang. Nah, kemudian yang ketiga yang juga perlu lihat jaraknya. Jadi ada penelitian yang waktu itu membandingkan, di luar sih dilakukan pembandingan antara yang jaraknya misalnya 50 sampai 100 cm, kemudian dia membandingkan antara 60 sampai 120 cm gitu. Ternyata yang jaraknya panjang itu lebih relatif keluhannya lebih berkurang. Sehingga akhirnya disarankan orang-orang yang bekerja dengan komputer dalam jangka waktu yang lama, jarak komputer jangan terlalu dekat. Okay. Jaraknya itu minimal paling tidak sekitar 80 cm. 80 cm. Mm-hmm. Jadi kalau kita baca kan kerja jarak 30 cm atau 40 gitu ya. Nah, ini agak lebih panjang sedikit justru, sekitar 80 cm jaraknya. Jadi agak lebih jauh sedikit. Dan ini memang nanti akan perlu penyesuaian. Kalau orang yang menggunakan kacamata baca, dia harus menyesuaikan jaraknya, jarak kerjanya gitu. Tadi kan kalau bacanya dia 30 cm, ini kan agak lebih jauh gitu ya, sekitar 80 cm. Nah, itu perlu penyesuaian. Jadi dari penelitian itu dibuktikan bahwa jarak yang cukup membuat seseorang lebih sedikit kemungkinan terjadi computer vision syndrome ini. Nah, kemudian setelah tadi yang berikutnya yang kita juga mungkin bisa bantu adalah break. Break itu maksudnya kerja jangan non-stop. Salah satu hal yang bisa kita mencegah terjadinya hal ini, ketika kita bekerja, kan ada jangka, biasanya kalau kita kerja kan misalnya dari jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Nanti break istirahat jam 12, jam 1 baru mulai lagi kan. Jam 1 sampai misalnya jam 5 ya, 4 jam ya. Jam 4 atau jam 5. Jadi pokoknya kira-kira kita kerja itu sekitar 4 jam lah untuk yang shift pertamanya. Nah, jangan non-stop 4 jam. Jadi dianjurkan tiap jam di antara kalau di literatur malah sampai mereka bilang dalam 1 jam itu minimal 2 kali break. 1 jam 2 kali break. 2 kali break itu maksudnya bukan dia bangun berdiri gitu, bukan. Maksudnya breaknya itu lepas dari komputernya, lihat jauh gitu. Jadi kalau di lingkungan kita yang misalnya kayak kalau kita di gedung tinggi kan, seperti posisi kita sekarang di gedung tinggi ya, kita bisa breaknya itu lihat keluar gitu, lihat ke jendela luar, lebih jauh ya dokter ya, lebih jauh. Jadi mata kita itu diistirahatkan dengan melihat benda jauh. Ketika itulah otot kita yang tadinya bekerja untuk berakomodasi akan berhenti akomodasinya. Karena dia melihat jauh, jadi istirahat ya. Nah, kira-kira jadi breaknya itu maksudnya begitu. Jadi berhenti sebentar ya, lima menit lah gitu ya, berhenti sebentar, kemudian pandang keluar. Kita lihat yang jauh. Nah, saat itulah mata kita sedang istirahat. Baru kemudian kita mulai lagi. Kalau kita memang lagi serius sekali gitu ya, ya cobalah dihentikan sebentar gitu. Memang harus dalam setengah jam misalnya kita berhenti sebentar, lihat keluar. Setelah itu kita mulai lagi. Dengan begitu keluhan ini akan bisa dikurangi sebenarnya. Oke, baik. Nah, mungkin juga salah satu solusi tadi yang juga sering digunakan oleh mungkin sebagian banyak orang menggunakan komputer, menggunakan kaca filter tadi. Dokter, apakah itu memang efektif untuk mengurangi dampak dari komputer ini terhadap mata, dokter? Tergantung nanti pencahayaannya, lightningnya. Jadi makanya lihat surrounding kita gitu. Kadang-kadang memang kalau terlalu terang itu akan melelahkan mata, karena kan sinar yang masuk ke mata terlalu banyak. Kan kita punya reseptor-reseptor gitu ya. Kalau terlalu banyak sinar yang masuk, reseptor kita akan istilahnya akan fatik, lelah gitu. Jadi memang harus ada penyesuaian dimnya gitu ya, dimnya, sehingga sinar yang masuk itu jangan terlalu terang, jangan terlalu bright. Itu kita bisa atur sendiri sih sebenarnya, yang kira-kira nyaman buat kita itu seberapa sih dimnya gitu. Itu bisa kita atur. Ada orang yang bisa ya, mungkin menggunakan filter kalau memang displaynya nggak bisa diatur pencahayaannya. Tapi saya rasa sekarang kan komputer itu sudah banyak yang punya brightness ya, brightness control tuh. Iya. Nah, brightness controlnya aja yang dimainkan. Karena memang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, radiasi itu relatif tidak ditemukan pengaruhnya ke mata sebenarnya. Karena memang radiasi komputer ini sangat kurang gitu, dan beda dengan radiasi misalnya ultraviolet yang lain gitu ya. Sinar-sinar membahayakan yang lain. Apakah ini juga dokter, apakah objek yang kita lihat di komputer juga berpengaruh ini. Misalnya nih, misalnya seorang administrasi yang mereka lihat kan cuman Microsoft Word, itu kan cuman warna putih, hitam, gitu, ya. Beda dengan editor, editor video misalnya. Mereka kan melihat gambar yang bergerak, kemudian juga warna yang cukup banyak di dalam komputer. Apakah ini juga berpengaruh? Dan mana yang lebih cepat terkena capek atau sindrom dari komputer ini, dokter? Kalau yang dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, mereka menemukan bahwa orang yang cenderung berbeda-beda kontras. Jadi beda-beda kontras maksudnya tadi ya, kalau yang ada yang terang gelap itu cenderung lebih cepat capek dibandingkan dengan orang yang misalnya relatif lebih konstan sinarnya yang masuk. Jadi memang kalau melihat itu sebenarnya yang orang yang bekerja dengan kontras yang berbeda-beda cenderung akan lebih cepat lelah sebenarnya. Kalau kita lihat hal ini gitu ya. Oke, berarti yang lebih apa yang banyak variasi warna atau mungkin juga bergerak mungkin salah satunya dokter, karena ya, itu akan berubah-ubah kontras dari cahaya sendiri walaupun sudah diatur ya dokter. Walaupun sudah diatur, tapi ya kalau memang itu resiko pekerjaan ya, ya tinggal kita menyesuaikan tadi istirahatnya. Jadi ya berhenti sebentar, kalau kita memang sudah agak lelah berhenti sebentar, lihat ke jauh gitu, lihat ke apa, ke pemandangan yang jauh, baru kemudian kita mulai lagi gitu. Jadi istilahnya kita mengistirahatkan mata kita, bukan cuma ototnya akhirnya, tapi juga reseptor-reseptor di mata kita gitu, istirahat sebentar. Oke, mungkin ini juga bermanfaat juga nih buat editor-editornya iDream ya yang selalu berkutik dengan komputer setiap harinya dari pagi sampai malam atau juga dalam jangka waktu yang cukup lama ini. Nah dokter, dan juga kalau kita berbicara tentang mata ini dokter, kan juga ada banyak dari makanan yang kita konsumsi juga agak sedikit mantu menyehatkan mata. Nah mungkin ada anjuran gak sih dok, jenis makanan yang bisa kita konsumsi mungkin agak sedikit bisa membantu kesehatan mata kita dokter? Sebenarnya kalau dari penelitian itu yang spesifik ke mata itu hampir tidak ada gitu ya. Tapi memang kita tahu bahwa makanan-makanan yang mengandung misalnya seperti antioksidan itu akan sangat baik. Kemudian kalau memang dia cenderung orang yang tadi kan sebenarnya kan ini kan lebih ke arah seperti ocular surface ya, keluhannya memang keluhan di permukaan mata gitu. Banyak minum itu akan sangat baik. Minumnya bukan minum yang ini, minum air putih. Minum air putih ya. Bukan minum yang macam-macam gitu ya. Minum air putih, memperbanyak minum air putih. Kemudian juga banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung antioksidan. Itu akan sangat bermanfaat buat mata gitu. Tapi memang kalau untuk treatment tidak bisa kita, belum ada buktinya sebenarnya. Belum ada buktinya. Jadi ada orang misalnya mengkonsumsi vitamin karena dia khawatir matanya akan makin buruk gitu. Sampai saat ini penelitian tentang vitamin itu memang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ampuh untuk hal tersebut gitu. Jadi kalau saya lebih menganjurkan ya pola hidup sehat saja gitu. Dengan pola makan kita yang benar gitu ya, dengan yang mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian minum air putih yang cukup, itu sudah sangat membantu tidak hanya mata kita tapi juga tubuh kita secara keseluruhan. Oke, bagaimana dengan penggunaan obat tetes mata? Ya, nah ini kan saya juga lihat ada teman saya juga ini yang ada obat tetes mata di dalam tasnya. Bakal sering saya lihat meneteskan obat tetes mata ke mata. Apakah ini juga berpengaruh terhadap mata dokter? Kalau kita bicara tentang pengobatan computer vision syndrome, obat tetes mata termasuk diantaranya. Diantaranya. Jadi kalau orang-orang memang dia sudah tidak bisa lagi. Maksudnya gini, orang-orang yang sudah tidak bisa lagi mempunyai atau memproduksi cairan mata yang cukup, mau tidak mau kan harus dibantu dari luar. Oleh karena itu biasanya akan diberikan obat tetes mata yang sifatnya membasahi mata. Jadi saya lubrikan, membasahi atau membuat mata itu menjadi lebih lembab. Dan itu memang penggunanya akan seumur hidup. Kalau dia sudah, kalau memang sudah tidak bisa lagi memproduksi sendiri, ya harus dibantu dari luar gitu. Dan biasanya ini tidak akan berpengaruh, maksudnya akan membahayakan mata, tidak. Justru itu akan membantu matanya supaya matanya menjadi lembab, permukaan matanya menjadi lebih enak gitu ya, nggak terlalu kering, tidak terlalu kering, sehingga dia ketika dia bekerja pun akan lebih nyaman. Sebenarnya tadi kan kita sudah singgung sedikit tentang usia ya. Nah orang-orang yang usianya sudah cenderung lebih dari 40 tahun ke atas biasanya memang cenderung kering matanya. Dan saat itulah air mata buatan, kalau kita bilang bukan air mata buaya ya, air mata buatan itu akan dipakai gitu, dan itu akan membantu mengatasi keluhan termasuk di dalamnya computer vision syndrome ini. Oke, berarti itu harus sesuai dengan anjuran dokter ya dokter, bukan bagaimana dengan obat-obat mata yang bisa dibeli dengan over the mudahnya counter. Oh, iya. Ya, di over apotek counter atau yang lain-lainnya dokter. Kalau obat-obat yang di apotek harus hati-hati ya, jangan sembarangan. Beberapa kali saya maksudnya gini, ada obat-obat tertentu yang kadang-kadang pasien tuh ngeluh mata merah, dikasih obat apa gitu. Yeah. Nah, justru akhirnya malah menimbulkan kebutaan lah, menimbulkan glaukoma, menimbulkan katarak. Itu jangan. Jadi kalau mau beli obat-obat yang memang tidak perlu resep dokter, kayak misalnya tears. Jadi tears itu tuh air mata buatan. Jadi kita sebut tears ya. Tears film, tears itu yang banyak lah produknya, saya nggak berani nyebut, nanti produk dikira saya ini promosi ya. Tapi maksudnya air mata buatan yang bisa dijual bebas itu banyak sebenarnya. Jadi beli itu aja itu boleh gitu. Okay. Tapi jangan obat-obatan yang mengandung zat aktif, zat aktif yang misalnya mengandung steroid. Nah, itu tidak boleh dibeli sembarangan, membahayakan. Jadi kalau obat-obatnya yang sifatnya hanya seperti lubrikan atau pelembab atau air mata buatan, boleh. Nggak pakai resep dokter pun tidak apa-apa sebenarnya. Tapi karena lebih baiknya konsultasi ke dokter ya dokter. Ya, kalau memang misalnya keadaannya memang berat. Karena bagaimanapun kan, kalau computer vision syndrome ini, kalau keadaannya ringan sih, dia mungkin masih bisa cukup bantu dengan obat-obat yang ringan. Tapi kalau keadaannya sudah berat, memang matanya memang mungkin dasarnya memang dia punya kelainan, tadi saya bilang di badannya, atau memang matanya sendiri sudah punya kelainan, otomatis harus konsul ke dokter, karena dia nggak akan bisa mengobati sendiri. Oke. Oh ya, dan satu lagi saya juga tadi lupa sampaikan. Untuk konsultasi ke dokter ini nanti tidak hanya terkait dengan obat, tapi juga penggunaan kacamata yang sesuai. Oke. Karena bagaimanapun kan tadi, karena jarak kerjanya agak berbeda antara komputer dengan baca, maka nanti harus dibuat istilahnya komputer glasses kalau kita bilang. Jadi kacamata yang menyesuaikan dengan kerja di depan komputer tersebut. Ada kacamata khususnya ya dokter ya? Ukurannya sebenarnya kita, bukan khusus dalam artian apa, tapi maksudnya dari ukurannya menyesuaikan sehingga mata orang tersebut tidak cepat lelah dan tidak akhirnya tidak jatuh ke dalam computer vision syndrome. Oke. Nah, dokter ini juga pengalaman dokter nih sebagai dokter mata selama menjadi dokter mata yang terkait dengan kasus computer vision syndrome ini. Tadi kata dokter kan gejalanya apa juga tidak terlalu berat dan jangka waktunya juga tidak terlalu lama. Tapi ada yang enggak sih dokter yang akhirnya yang parah gitu atau yang lebih jauh, dan sejauh ini ya selama dokter tangani ada yang parah itu sejauh mana sih dokter orang-orang yang menderita computer vision syndrome ini? Kebanyakan memang lebih ke arah mata lelah sih akhirnya gitu ya, jadi cepat capek, produktivitasnya mungkin jadi berkurang, lebih ke arah sana. Jadi ketika kita bantu dengan tetes mata, kemudian kita bantu lagi dengan kacamata, ukuran kacamata yang sesuai, biasanya keluhan itu akan berkurang. Jadi dia produktivitasnya akan lebih, akan kembali lagi gitu ya. Jadi kalau yang sampai tadi seperti saya bilang, sampai ke arah kebutuhan tidak ada. Jadi mungkin lebih ke arah kerjanya terganggu gitu kan. Kalau orang-orang yang agak sensitif apalagi gitu, yang memang matanya cenderung kering, itu akan sangat terganggu sekali dengan pekerjaan yang berhadapan dengan komputer dalam jangka yang lama. Jadi ketika kita bantu dengan memberikan obat-obat, tetes tadi, lubrikan tadi, kemudian kita bantu lagi dengan kacamata yang sesuai, kemudian diatur dengan kita berikan anjuran-anjuran tadi, edukasi-edukasi yang sesuai tadi gitu ya, misalnya jarak komputernya, posisi komputernya, itu akhirnya semua banyak membantu dan masalah itu biasanya cenderung berkurang. Oke, baik, kita break dulu sahabat Edim, kita belum di sesi terakhir, nanti kita masuk di sesi terakhir bersama Dr. Firna di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, edisi kebugaran dan kesehatan. Tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masuk di sesi terakhir nih. Tapi sebelum closing statement dan juga kesimpulan, dokter, saya pengen dokter menjawab dulu kita di mitos dan fakta. Apakah ini mitos atau fakta yang sering berkembang di masyarakat ini? Baik, mitos atau faktakah dokter, mengkonsumsi wortel setiap hari akan membuat mata lebih sehat dan jernih? Tidak. Berarti itu mitos ini. Mitos ya. Jadi tapi faktanya sebenarnya seperti apa, dokter? Secukupnya sebenarnya wortel termasuk dalam sayur-sayurannya yang mengandung beta karoten, dan memang karoten itu dibutuhkan oleh sel retina kita gitu ya, reseptor retina kita. Tetapi kalau berlebih-lebihan pun tidak baik. Okay. Jadi memang secukupnya saja gitu. Okay. Secukupnya dia akan baik, tapi kalau berlebihan tidak baik, karena kita tahu justru kalau kebanyakan bikin badan jadi kuning. Oke, berarti sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya, dokter ya. Iya, secukupnya boleh. Secukupnya jangan itu makan wortel terus jadi kelinci dong. Ini dokter, mitos atau fakta kah dokter membaca sambil tiduran menyebabkan gangguan mata, termasuk salah satunya adalah rabun jauh? Rabun jauh itu maksudnya dia harus pakai kacamata yang minus ya. Jadi memang kalau orang tadi saya bilang, kalau dia banyak baca dalam jarak dekat, otomatis ada gangguan di matanya gitu. Jadi memang kalau baca itu yang paling baik adalah tempatnya cukup, posisinya juga sesuai. Jadi kalau tidur kan dia posisi tidur itu dia akan posisinya tidak akan stabil. Ketika dia sedang tidur baca jauh dekatnya itu. Jadi sehingga ketika tidur orang cenderung akan cepat lelah. Namun kalau untuk nambah apa dia minusnya akan jadi tambah lebih cepat, ini memang tergantung keturunannya gitu. Jadi kalau orang yang memang sudah dari dasarnya dia punya kecenderungan kacamata minus, itu biasanya memang cenderung lebih sensitif. Artinya kalau dia banyak baca jarak dekat ya minusnya akan cenderung akan cenderung cepat nambahnya. Tapi kalau memang dasarnya dia keturunannya tidak ada kacamata atau kacamatanya memang cenderung atau malah mungkin tidak pakai kacamata, dia paling hanya istilahnya akan perlu kacamata yang terkait sama kena refraksi biasa saja gitu. Jadi nggak sampai nambah yang seperti apa gitu. Tapi memang saat ini kecenderungan orang-orang yang banyak kerja jarak dekat itu cenderung pakai kacamata memang. Oke, baik. Ini juga mitos atau fakta kah dokter, melihat laut atau pemandangan hijau dapat menyehatkan mata? Oh, itu benar. Benar, dokter ya. Benar, kalau itu maksudnya orang-orang yang cenderung lihat jauh tadi seperti saya bilang itu bahkan menjadi salah satu manfaat untuk mengistirahatkan mata gitu. Mata kita kan capek. Bukan sebenarnya ini penelitiannya ada loh. Jadi penelitian antara anak-anak. Jadi ada satu penelitian di sini dilakukan waktu pada anak-anak yang tinggal di kota sama tinggal di desa. Nah, orang anak-anak yang tinggal di desa itu cenderung nggak pakai kacamata. Artinya kelainan pakai kacamata lebih sedikit dibandingkan anak-anak yang tinggal di kota. Kenapa gitu? Karena jarak pandang anak-anak yang di kota lebih terbatas kan? Iya. Ketemunya tembok lagi, iya, tembok lagi gitu. Terus udah gitu jarak bacanya dekat. Nah, sementara kalau anak-anak di pedesaan, mereka pandangnya lebih luas, lebih jauh gitu. Sehingga akhirnya kecenderungan pakai kacamata lebih kecil emang. Nah, ini satu lagi dok, mitos atau fakta kah minus pada mata tidak bisa berkurang, justru malah akan bertambah setiap bertambahnya usia? Tergantung, jadi tergantung jenis minusnya. Tapi memang minus itu tidak bisa berkurang. Minus tidak bisa berkurang, tapi seberapa cepat dia bertambah itu tergantung kelainan minusnya. Ada yang nanti kalau suatu saat kalau kita sempat bahas, ada yang memang terkait dengan kelainan refraksi, ada juga memang terkait dengan kelainan aksial. Maksudnya memang bola matanya yang bola matanya memang cenderung untuk akan tambah terus. Ada orang-orang yang seperti itu berhubungan dengan genetik. Oke, tapi memang tidak bisa berkurang ya dokter ya? Tidak bisa berkurang, kecuali di LASIK. Oh, di LASIK. Oke, berarti harus ada pengobatan khusus ya? Iya, pengobatan khusus. Dan tidak bisa berkurang dengan sendirinya. Tidak bisa. Oke, baik dokter, kita sudah di sesi terakhir. Mungkin sebelum saya closing, mungkin ada closing statement atau kesimpulan dari dokter terkait pembahasan kita hari ini. Oh iya, terima kasih. Terkait dengan computer vision syndrome ini, sebenarnya ada suatu kelainan yang kita memang bisa cegah sebenarnya. Jadi seperti yang tadi kita sudah diskusikan bersama, bahwa pencegahan itu memang lebih penting. Jadi bagaimana kita mengatur pencahayaan, bagaimana kita mengatur posisi, bagaimana kita beristirahat di antara waktu kerja kita, bagaimana kita itu mengatur apa ya brightness dari display dari monitor kita, itu semua akan sangat membantu mengurangi terjadinya computer vision syndrome ini. Namun kalau keadaannya memang akhirnya tidak tertangani, maksudnya keadaan itu memang menimbulkan keluhan yang cukup banyak, baiknya sebaiknya konsultasi ke dokter mata untuk diberikan pengobatan yang sesuai dan juga kacamata yang sesuai. Oke, baik. Terima kasih Dr. Firna sudah bersama kita di Inspirasi Keluarga hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat nih untuk sahabat di rumah, terutama untuk yang sering menggunakan atau beraktivitas dengan menggunakan komputer ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Edim, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di 10.44 AM ataupun juga untuk Anda yang mengakses kami di live streaming di www.idreamradio.id ataupun juga untuk Anda yang sudah mendownload aplikasi Idream Radio di Play Store dan mendengarkan Idream Radio di Android Anda ya. Sudah panjang lebar dijelaskan oleh Dr. Firna terkait bagaimana computer vision syndrome. Jadi mungkin untuk Anda bisa menggunakan tadi tips-tips atau mungkin juga ada beberapa cara untuk mencegah agar kita tidak mengalami kelelahan mata atau computer vision syndrome ketika beraktivitas dengan menggunakan komputer. Akhirnya saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lewatkan serangkaian informasi dan juga program terkini lainnya. Masih akan hadir menemani Anda di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.